Sarul. Salam Mas Put. Bella Karisma. Bojo kok iso koyo ngono kuwi piye dal? Perdana Rekan Surabaya. Wis megah. Karo Abadi. Mel. Untuk lagi sama dia Indonesia. Aku gak koyo iwar lho Sarul. Kok iso koyo ngono wae dal piye? Ngapunten pamit. Yeah.